Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam menyambut fajar dan pagi-pagi yang berbahagia ini untuk sama-sama kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kajian tafsir Asy-Sya'rawi. Baiklah para pendengar rahimakumullah, pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas tentang ayat ke-44 dari surat Ali Imran juz ketiga yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladayhim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wa ma kunta ladayhim iz yakhtasimun. Yang demikian itu adalah sebahagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu Muhammad, padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Ayat ini adalah penutup daripada keterangan-keterangan kisah mulai dari pemeliharaan Maryam yang dilakukan oleh Nabi Zakaria alaihissalam, kemudian doa Nabi Zakaria untuk memohon anak kepada Allah Subhanahu wa taala, berita gembira yang dibawa oleh Allah kepada Nabi Zakaria karena beliau akan memiliki anak, dan yang terakhir adalah tentang keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Maryam, dan akhirnya ditutup oleh ayat ke-44 ini dengan keterangan dari Allah bahwa zalika, yang demikian itu. Sebagaimana sudah pernah dijelaskan terdahulu bahwa kata-kata zalika maknanya adalah itu, untuk menunjukkan suatu hal yang jauh atau untuk menunjukkan suatu peristiwa yang tidak dekat, yang jauh dari kita. Jadi tepat sekali redaksi yang dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini bahwa seluruh kisah-kisah yang telah dibahas di dalam pembahasan terdahulu mulai dari ayat 38 sampai 43 itu adalah kisah-kisah yang telah terjadi pada masa lampau jauh sebelum pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zalika min amba'il ghaibi. Seluruh kisah-kisah itu min amba'il ghaibi adalah merupakan berita-berita yang gaib. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan berita yang gaib? Ini untuk menunjukkan bahwa berita itu tidak didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari buku-buku ataupun dari cerita-cerita lisan dari orang-orang sebelumnya. Akan tetapi semua kisah-kisah, baik itu kisah Nabi Zakaria, baik itu kisah Siti Maryam, itu adalah merupakan berita-berita gaib yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bahwa kata-kata anba, kata amba yang berasal dari naba, ini untuk menunjukkan suatu berita yang eksklusif, berita yang sangat penting. Jadi kalau berita biasa itu disebut dengan akhbar atau khabar. Ya, akhbar. Kalau di dalam bahasa Arab, akhbarul yaum, menunjukkan berita hari ini. Tetapi kalau mempergunakan kata-kata amba, ini untuk menunjukkan satu berita yang sangat penting dan bukan merupakan berita yang sembarangan. Oleh karena itu di dalam surat An-Naba Allah mengatakan amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Mereka bertanya kepadamu tentang naba'il 'azim, suatu berita yang sangat-sangat besar. Kalla saya anin naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Yang mereka itu berseteru di tentang permasalahan itu. Ya. Kemudian lagi kata-kata amba di dalam ayat lain juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam kisah Nabi Yusuf bersama dengan dua orang sahabatnya yang ikut terpenjara. Ketika mereka meminta untuk Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpi mereka, mereka dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan redaksi Nabi'na bita'wili ingkuntum sadikin. Kalau memang engkau benar-benar orang yang benar, tolong kasih tahu kepada kami, beritakan kepada kami apa makna mimpi itu. Jadi Allah memakai kata-kata Nabi'na untuk menunjukkan bahwa penafsiran mimpi itu bukan suatu berita-berita biasa, kan, tapi ada hal yang lebih besar daripada itu. Nuhihi ilaik, yang kami wahyukan kepada engkau. Pada dasar, pada asal katanya, kata-kata wahyu itu adalah merupakan informasi rahasia yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempergunakan redaksi kata-kata wahyu ini tidak hanya kepada Rasul, akan tetapi juga kepada lebah dan juga kepada syaitan. Ketika kepada lebah, Allah mengatakan, wa iz awhayna ilan nakhli anittakhizi buyutan. Ketika kami wahyukan kepada nahal, kepada lebah, hendaklah kamu mengambil rumahmu di daerah-daerah gunung itu. Ya, jadi Allah mempergunakan kata-kata wahyu untuk menunjukkan bahwa informasi itu bersifat rahasia. Kemudian kepada syaitan, menjelaskan tentang keterangan syaitan, Allah juga menjelaskan bahwa wa inna syaitana la yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, bahwa syaitan itu akan mewahyukan kepada para pengikutnya itu kalimat-kalimat yang tidak yang menghancurkan, sehingga akhirnya membuat seseorang bertengkar. Jadi di dalam Al-Quran, pemakaian redaksi kata wahyu itu untuk menunjukkan makna secara bahasa, yaitu makna informasi secara tersembunyi. Akan tetapi secara definisi, wahyu itu adalah berita-berita atau hal-hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus kepada para nabi dan juga kepada rasulnya. Nuhihi ilaik, yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum. Di sini Allah kembali menegaskan tentang kisah yang telah diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kisah yang gaib, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu contohnya adalah tidak pernah berada di sana pada saat terjadi pengundian untuk menentukan siapakah yang berhak untuk memelihara Siti Maryam. Ya. Bagaimana kejadiannya? Yulquna aqlamahum, pada saat mereka melakukan pelemparan kalam untuk mengundi siapa yang berhak untuk memelihara Maryam. Menarik sekali, sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam penjelasan terdahulu, bahwa kata-kata aqlam itu, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, maknanya adalah kalam-kalam untuk menulis Taurat. Atau bisa juga makna kolam itu adalah anak-anak panah yang dipergunakan untuk mengundi, atau apapun yang dipergunakan oleh orang Arab untuk mengundi. Karena kebiasaan orang Arab pada masa dahulu kala adalah kalau mereka ingin mengambil suatu keputusan, mereka akan mengundi dengan anak panah itu. Sebagaimana dalam kisah Maryam ini, yulquna aqlamahum, mereka melempar kalam-kalam mereka ke dalam laut untuk melihat siapakah ujung kalam itu yang muncul duluan, maka dialah yang berhak untuk memelihara Maryam. Begitu juga di dalam ayat tentang khamar, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijusun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, judi, wal ansab, dan mengundi dengan anak panah. Jadi ini adalah kebiasaan orang Arab, kalau mereka ingin menentukan suatu keputusan, mereka akan lakukan dengan cara mengundi dengan pengundian. Apa yang anak panah mana yang keluar, atau anak panah mana yang jatuh, atau kalam mana yang keluar dari laut, itulah yang akan dijadikan sebagai ketentuan siapa untuk menentukan suatu keputusan secara mutlak. Iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfalu Maryam, yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim iz yaqtasimun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak juga berada mereka bersama mereka pada saat mereka bertengkar untuk menentukan keputusan itu. Jadi subhanallah, ayat ini memberikan suatu penjelasan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ayat-ayat Allah ini adalah merupakan bukan redaksi dari Rasulullah dan juga bukan merupakan dari ilmu Rasulullah yang didapatkan dari kisah-kisah dari kitab-kitab, buku-buku atau kisah orang terdahulu. Akan tetapi mutlak semuanya itu adalah nuhihi ilaik, merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya, khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar rahimakumullah, inilah pendahuluan yang singkat dari saya. Bersama kita sudah hadir Ustaz Syafiar LCMA yang akan kita harapkan pengembangan terhadap pembahasan kita pada kali ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Dalam ayat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menggunakan kata anba tadi Ustaz. Anba berbeda dengan kata akhbar, di mana anba yang di nyatakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi memiliki tiga makna, yaitu dengan gabungan kata amba'ul ghaibi, yaitu mengungkap ala kisah alam ghaib atau apa-apa yang ditangkap oleh indra, apa-apa yang tidak dapat ditangkap oleh indra. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan yang pertama, bahwasannya peristiwa ini terjadi pada masa lampau hingga tidak bisa diketahui. Kedua, penggunaan kata amba dalam ayat ini memiliki makna karena dia akan muncul, yaitu berita gaib ini akan muncul pada masa yang akan datang, yaitu pada masa hingga indera kita tidak dapat menangkapnya. Yang ketiga, peristiwa itu terjadi pada saat manusia itu hidup, tapi karena tempatnya yang tidak bisa dijangkau, maka tidak bisa indera menangkapnya. Oleh karenanya, syarat manusia bisa menyaksikan suatu peristiwa adalah ia harus hidup saat peristiwa itu terjadi. Oleh karenanya, maka pernyataan ini yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, peristiwa Maryam terjadi 6 abad sebelum Rasulullah SAW, atau Rasulullah telah membacanya atau mendengarnya, namun para musuh Muhammad, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yakin bahwasan Nabi Muhammad itu adalah ummi. Jadi bahwasannya anba ini yang disampaikan di dalam Al-Qur'an merupakan kitab yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Bukanlah berarti ini rekayasa yang disampaikan cerita tentang Maryam tersebut. Oleh karenanya, penggunaan zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika, yang demikian itu adalah sebahagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu Muhammad. Oleh karenanya para pendengar RRI rahimakumullah, kami menyarankan dan menghimbaukan bahwasanya kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an ini adalah merupakan satu iktibar, tidak hanya dalam kehidupan kita, merupakan keyakinan bagi kita untuk mempertebalkan nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan peristiwa-peristiwa yang ada, kita dapat mengambil intisari dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Yang kedua, pendidikan dari kisah-kisah tersebut, apa yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali itu Ustaz, ya, bahwasannya dalam kehidupan kita ini mempelajari daripada kisah-kisah adalah mengambil satu aktibar bahwasannya orang yang salah itu begini, orang yang benar itu begini, yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagi kita kisah-kisah dalam Al-Qur'an ini harus kita jadikan yakni satu kunci keberhasilan, dalam artian kalaulah orang yang benar-benar durhaka dalam satu kisah itu, berarti jangan kita lakukan. Kemudian kebaikan harus kita pertebal dan ini harus kita lakukan secara kontinu. Itu mungkin tambahan dari saya. Iya, benar sekali Ustaz Safiar. Melanjutkan keterangan Ustaz Safiar tadi bahwa memang berdasarkan keterangan ayat ini yang menjelaskan tentang kisah-kisah yang telah dijelaskan di dalam pertemuan-pertemuan terdahulu, yaitu dari mulai ayat 38 sampai 43. Ada banyak sekali hal-hal yang patut kita jadikan pegangan untuk kita jadikan pegangan di dalam kehidupan ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam mulai dari ayat 38 sudah menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghibahkan kepada suatu keluarga, baik dengan hibah atau pemberian suatu keluarga untuk memiliki anak ataupun tidak memiliki anak. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang gambaran kekuasaan yang bersifat mutlak di dalam suatu keluarga. Kemudian setelah itu, Allah juga memberikan satu penjelasan di mana seorang Nabi Zakaria yang akhirnya tersentuh dan tersentuh imannya ketika melihat kekuasaan Allah pada diri Siti Maryam, maka dia kemudian berdoa kepada Allah. Dan ini sebenarnya memotivasi kepada kita, kepada orang-orang yang sudah berkeluarga, untuk tidak putus-putus, tidak pernah memutuskan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berdoa sebagaimana Nabi Zakaria berdoa memohon anak kepada Allah, walaupun kondisinya yang sudah tua renta dan istrinya juga yang sudah mandul. Dan terakhir adalah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan-pandangan serta aturan kepada Maryam, walaupun dia sudah diistimewakan, untuk tetap melaksanakan ibadah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang terdahulu. Para pendengar rahimakumullah, ayat-ayat yang sudah kita bahas pada pertemuan terdahulu sampai kepada pertemuan kita pada hari ini sebenarnya memberikan banyak sekali pelajaran yang harus kita jadikan sebagai panutan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bahas pada hari ini menjadikan kita punya wawasan yang lebih mendalam dan lebih luas lagi tentang pemahaman-pemahaman tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Baiklah para pendengar rahimakumullah, waktu jua yang membatasi pertemuan kita. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya Ustaz Safiar LCMA mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas pendengarannya. Kami akhiri saja pertemuan pada hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.